الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: فمتى لم يحصل هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. Maka kapanpun dia tidak mendapatkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia tidak akan bisa meraih hakikat la ilaha illallah secara sempurna, secara baik dan benar. Al-i'anah min Allah, tentunya meminta pertolongan baik dari perkara dunia ataupun perkara akhirat itu sangat penting. Kalau hanya dia meminta pertolongan dalam perkara dunia saja, tentunya hal ini bukanlah menjadi suatu tujuan yang utama. Fa inna la tughni 'anil 'abdi syai'a. Namun apabila dia itu seorang mukmin, seorang hamba, al-i'ana lil 'abdi min Allah 'ala ibadati, maka tentunya dia akan mendapatkan huwa as-sa'id fid dunya wal akhirah. Tentunya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penting untuk senantiasa ketika beribadah kepada Allah meminta pertolongannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah perintahkan untuk senantiasa minta kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan. Selain dia menjalankan ibadah dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, maka tentunya akan terrealisasi hakikat la ilaha illallah. Maka fal 'abdu la yahsul 'ala ar-rahah wa at-tuma'ninah. Seorang hamba tidak akan mendapatkan rasa nyaman ataupun juga ketenangan, melainkan tadi dengan bi'ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan taufik, belum memberikan hidayah, amma idza lam yuwaffiq li'ibadatillahi wahdah, maka tentunya fa'innahu lan yatma'in wa la yartah abadan. Kalau misalkan di diri kita masih belum merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan bukan karena terpaksa, maka tentunya ini belum mendapatkan apa? Lam yuwafiq li ibadatillahi wahda. Nah, kenapa? Bisa jadi dia masih belum ada rasa ketenangan di dalam hatinya, rasa nyaman abadan selamanya. Maka penting untuk senantiasa kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan apapun bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin yakunu qad faqad asrar tumaninah wa asraha. Dengan demikian ya, bisa jadi dia ada yang hilang ya, dari asalnya tumaninah ataupun juga tadi rasa nyamannya. Wa dunya la yatmin ilaiha wa la yatan ilaiha. Tentunya dunia yang dia raih, yang dia miliki itu pada dasar tidak akan memberikan rasa ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Karena dunia tersebut akan hilang, akan berkurang. Bi'anna tazul. Demikian juga wal ashab, wal a'wan, wal junud. Kita memiliki teman, memiliki kerabat, memiliki pasukan dan sebagainya. Kadzalik ila zawal wa la yabqa, tidak akan bertahan. Semuanya akan hilang. Maka penting untuk senantiasa ya, iftiqar ilallahi azza wa jal. Ya. Terus mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan. Istiqamah di atasnya. Innal ladina qalu rabbunallahi thumma istaqamu. Ketika seorang itu sudah menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, maka tentunya harus istiqamah di atasnya. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa ketenangan, tuma'nina. Nah, dan dia juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ya, akan diberikan rasa cukup. Man amila amalan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyanu hayatan thayyibah. Kalau terus-menerus mereka itu beriman kepada Allah, menjalankan amal saleh, Allah berikan kehidupan yang baik, rasa cukup. Maka wa la yabqa illa ma bainal 'abd wa baina rabbih. Maka tentunya semuanya itu akan sirna yang dia miliki. Apakah itu harta, anak, kerabat, teman dan sebagainya. Yang bisa memberikan ketenangan ataupun kebahagiaan pada dirinya dari bagian dunia tersebut. Maka tidak akan tersisa kecuali dia dan Rabbnya. Seorang hamba dan Rabbnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala anna subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ta'alhu al-qulub wa tuhibbu. Karena Allah yang bisa memberikan ya, rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa beribadah dengan baik, dengan benar. Batal-tal di ta'ati. Merasakan lezatnya, nikmatnya ketika dia menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga merasa senang di qurbihi subhanahu wa ta'ala. Fahadihi kulluha fawaid al-ubudiyah wa samaratiha wa nataijiha. Jadi semuanya itu kalau dia sudah merasakan demikian, nikmatnya, lezatnya ketika dia menjalankan ibadah, ketika dia senang dengan mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya, menghafalnya, kemudian berusaha untuk memahami dan juga untuk mengamalkannya, maka kalau dia sudah ditanamkan rasa senang ya, rasa nyaman, maka itu sudah termasuk dari hasil dan buah ketika dia menjalankan al-qurb, menjalankan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah faidah al-ubudiyah. Nah, wa kullu ma siwa innama yuhibbuhu li ajli. Adapun selainnya, ya, dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, dari perkara-perkara dunia, ya, baik harta, anak atau yang lain, ya, maka wa kullu ma siwa inna ma yuhibbuhu li ajli, boleh kita mencintai, ya, dari hal-hal duniawi, tapi li ajlihi, karena Allah. Kita ingin mendapatkan, meraihnya, ingin merasakannya, menikmatinya, itu semua karena Allah. Jangan sampai kita mencintai itu dengan karena zatnya tersebut. Wa inna ma yuhibbu li ajlillahi subhanahu wa ta'ala. Idza kana mahbub min ibadillahi al-mu'minin fa in yuhibbu li ajlillah. Tentunya seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendapatkan dari dunia tersebut, ya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Karena apa yang dirasakan olehnya itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penting untuk senantiasa, ya, semuanya itu mengharapkan liwajhillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhibbu syani dhatihi illallah. Jangan sampai kita mencintai dari perkara dunia sehingga kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi bukti seorang itu cinta kepada dunia tersebut, dia tidak akan menjalankan ibadah. Dia akan meninggalkannya, melalaikannya, bahkan berani untuk mengingkarinya. Itu bukti bahwasanya orang tersebut memang sudah cinta kepada perkara duniawi. Ketika ditegur untuk menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah, dia tidak mau. Bahkan tidak mau mengedepankan apa? Perintah Allah. Dia akan melalaikannya. Padahal dia sanggup, bisa. Nah, la yuhibbu syanidati illallah jalla wa'ala. Jadi amma ghairahu fa in la yuhibbu lidati. Jangan sampai kita mencintai, ya, selain Allah. Itu karena zatnya. Ya. Jadi seorang itu dikatakan menghambakan dirinya kepada dunia. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Itu ketika dia sudah berusaha, berupaya untuk mendapatkan, ya, dari harta tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan, lalu dia murka, marah, jengkel dan sebagainya. Berarti bukti bahwa rasa cinta dia kepada Allah itu, ya, tidak sepenuhnya. Nah, maka penting ketika dia mendapatkan sesuatu, dia bersyukur. Namun apabila dia tidak mendapatkannya, dia ridho, dia rela, dia akan bersabar. Nah, maka jangan sampai la yuhibbu syai'an li dzatihi. Jangan mencintai sesuatu yang selain Allah itu karena zatnya. Boleh kita mendapatkan innama yuhibbul gharad minal aghrad wa haja minal hawaj. Memang butuh, ya. Tapi bukan dalam rangka untuk apa? Sepenuhnya untuk mencintainya dan meninggalkan, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza faqada al-'abdu at-tumanina wal-unus billah fa innahu lam yuhaqqiq la ilaha illallah. Kalau misalkan di situ sudah hilang rasa tumaninahnya, ketika menjalankan ibadah dia tidak tumaninah, tidak tenang, terburu-buru, tergesa-gesa, atau hanya melepaskan kewajibannya saja. Kemudian tidak ada rasa nyaman ketika menjalankan ibadah. Maka fa innahu lam yuhaqqiq la ilaha illallah. Berarti dia belum bisa menunaikan dari la ilaha illallah secara baik, secara sempurna atau dengan benar. Karena makna la ilaha illallah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Dia harus meninggalkan segala bentuk peribadatan, ya, pada selain Allah. Ya, tidak ada sesembahan yang benar disembah itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilah bisa juga bimana al-mahbub, yang dicintainya. Bahwa cinta kepada Allah itu dia harus ikhlas ketika menjalankan ibadah. Harus tuma'nina. Harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian juga harus menjalankan ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ittiba. Kemudian yang ketiga apa? Dia harus mengedepankan ya, dari syariat tersebut dibandingkan kepentingan pribadinya. Nah, jadi wa ibadah ya allati yahsul biha tuma'nina wa raha wal ladha was surur. Jadi orang yang sudah bisa ya yuhaqqiq haqiqah la ilaha illallah, dia akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa menikmati lezatnya keimanan kepada Allah, dan dia akan terus bersabar di atasnya dan akan kokoh, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Petunjuk, rasa aman dan sebagainya. Nah, adapun orang yang dia itu beribadah kepada selain Allah, tentunya fa ibadatu batilah. Ya. Percuma. Akan sia-sia karena ibadahnya itu batil. Ya. Tidak dibenarkan. Li'anna hunak ma'budat ghairu. Karena masih ada orang yang masih beribadah kepada selain Allah. Nah. Walakin kulluha batilah wa kullu hasar 'ala ashhabiha. Jadi orang yang masih beribadah kepada selain Allah, maka tentunya ibadahnya itu kan sia-sia. Ya. Dan itu termasuk kebatilan. Dan akan rugi orang yang menjalankan ibadah tersebut. Bahkan nanti di hari kiamat, orang yang beribadah kepada selain Allah, itu mereka saling ya, berlepas diri. Dia beribadah kepada, misalkan kepada jin, jin akan berlepas diri, tidak mau. Nah. Bahkan mereka ya, meminta kepada Allah untuk dilipat gandakan apa? Siksaannya. Nah, mereka akan saling berselisih, akan saling bertengkar. Ya. Tidak mau ya, mereka menolong satu dengan yang lain. Wa kulluha yawmal qiyamah yakunu bainahu wa baina 'abidiha buktun wa bara'ah. Akan membenci, berlepas diri. Nah, maka penting untuk senantiasa kita mengikhlaskan diri kita untuk beribadah kepada Allah, mendalami ilmu agama. Itu karena Allah Subhanahu wa taala murni. Ya. Agar kita menjadi orang yang kuat keimanannya, keyakinannya, dan kokoh untuk menjalankan at-taqwa. Wa annahu yal'an ba'dhum ba'dha, bahkan akan saling melaknat orang yang tadi beribadah kepada selain Allah. Akan saling melaknat mereka. Fa kullu hada yazul wa la yabqa illallah. Wa ma uridu bihi wajha subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu diupayakan agar kita menyerahkan segala urusan kita, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharamkan wajah Allah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fal muslim ya'rif dzalik wa ya'rif tsamarah al-ibadah. Jadi seorang muslim harus mengerti tentang perkara ini dan juga hasil dari ibadah ataupun juga buah ketika dia menjalankan ibadah dengan sempurna, menjalankan hakikat tauhid. Nah, jadi ibadah itu bukan ada minal adat, bukan suatu adat atau kebiasaan ataupun hanya taklid mengikuti saja tanpa ada dasar ilmu yang ada pada dirinya. Penting untuk kita mempelajari ilmu itu, ya, ilmu agama, baik itu dalam keyakinan ataupun juga amalan, ya, agar kita bisa mendapatkan apa? Lezatnya iman. Berbeda dengan orang-orang yang taklid, dia tidak akan lajidun lezatil ibadah, tidak akan merasakan lezatnya ibadah, tidak akan merasakan faedahnya. Karena ibadah ini termasuk nikmatun azimah yang Allah berikan. Jadi kita bisa beribadah, bisa konsisten, ya, bisa bersemangat terus menerus, itu adalah nikmat yang besar. Dan seorang muslim, ya, seorang mukmin, mereka akan yartah di dalam kehidupannya, akan merasa nyaman, merasa senang. Nah, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, fa'in aswabatul sara ataupun kenikmatan, tentunya dia akan bersyukur kepada Allah, syakarallah. Namun sebaliknya, apabila dia mendapatkan suatu musibah, ujian, cobaan, fa'in aswabatul sara sabara ihtisaban liwajhillah, dia akan bersabar. Nah, jadi semua yang dia rasakan, yang dia kena musibah atau juga penyakit dan sebagainya, dia akan bersabar. Jadi tidak akan membahayakan dirinya. Nah, karena dia yakin ini semua dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Tamhisan, dalam bentuk ujian. Ya. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman, dan juga siapa di antara mereka yang benar-benar berdusta. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, dia tidak sabar sehingga terpental, menjauhi ketakwaan kepada Allah. Ya dan billah. Orang yang masih bersabar ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, tentunya dia akan mendapatkan ziyadah fi hasanatihi, dia akan terus bertambah, ya, hasanat, ya, akan diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus dosa-dosanya, dan juga sebagai tanbih, sebagai peringatan ketika dia melakukan suatu kesalahan, agar liyatub ilaih, agar senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara an-nasihah yang diberikan oleh Syekh Rahimah Ta'ala. Atul haqadar subhanahu wa bihamdik. Asyadu ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.